Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa sallama tasliman kathira wa ba'd. Sudah kita lewatkan pembahasan tentang amalannya kana dan akhwatnya kana, yaitu merafa'kan isim dan menasabkan khabar. Iya. Memberikan kepada mubtada khabar hukum yang baru. Tadinya mubtada khabar seperti Zaidun Alim, setelah dimasuki kana, dia menjadi memiliki hukum yang baru, ya. Kana Zaidun Aliman. Tidak lagi dia menjadi mubtada, tapi sebagai isimnya kana. Dan juga khabarnya kana. Di sini ada dalil yang menunjukkan bahwasanya amil yang lafzi itu lebih kuat daripada amil yang ma'nawi. Kana dan akhwatnya adalah amil yang lafzi, sedangkan ibtida ya adalah amil yang ma'nawi. Sudah kita lewatkan bahwasanya kana ya terbagi dari hisi amalannya, kana dan akhwatnya dari hisi amalannya terbagi kepada dua bagian. Yang pertama yang beramal apa? Tanpa syarat, yaitu dari kana sampai laisa. Ya. Kemudian yang kedua, bagian yang kedua yang beramal dengan syarat. Dan yang beramal dengan syarat terbagi lagi kepada dua bagian. Yang pertama, syaratnya adalah apa? Didahului oleh nafi atau syibun nafi. Syibun nafi mencakup nahi istifham. Iya. Kemudian yang kedua, syaratnya. Macam yang kedua, syaratnya agar didahului oleh apa? Ma masariyah torfiyah. Iya. Kemudian sudah kita tambahkan ya penjelasan tentang apa yang dia diilhakkan, digabungkan dalam amalan dengan soro, karena dia dari sisi makna itu mirip dengan soro. Ada berapa fiil yang diilhakkan dengan soro? Ada 10. Ya. Yang pertama apa? Adha, ya'idhu. Ya. Maknanya sara. Ada yang hafal syahidnya? Wabil mahdi hatta aba ja'dun anatnata. Aba ja'dun anatnata. Kemudian yang kedua. Raja'a. Seperti dalam hadis. La tarji'u ba'di gufara. Yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Kemudian apa lagi? Ada. Ya. Hafal, ya, potongan baitnya, falillahi mughwin, ya, kalau enggak mau menghafal semuanya, minimal yang ada syaitnya saja, falillahi mughwin ada birushdi, ya, amira, ya, ini itu ta'jub, falillahi mughwin ada birushdi, amira, ya, kemudian apa lagi, istahala, seperti ucapan Rasulullah SAW, bagaimana, istahalat gharban, gharban apa mana ya? Dalwun kabir. Ya, ketika Umar radhiyallahu taala anhu yang hendak mengambil air dari sumur, tiba-tiba berubah dalwunya menjadi besar. Ya. Kemudian apa lagi? Qa'ada. Ya. Apa syaitnya? Arhafa. Ya, syafratahu hatta qa'adat ka'annaha harbah. Arhafana belum cek, ya maknanya, cuma cek ya. Di antara syaitnya dari ayat Al-Quran, di kata Zanakhtari apa? Fataq'uda malumam madhura. Apa lagi? Ya, hara. Ya. Syaitnya apa contohnya? Hara. Ya, ada yang hafal? Hara. Ya, syaitnya aja tadi apa? Ya huru Ramadan ba'da idh huwa sati'. Ini dia menjadi apa? Debu setelah sebelumnya dia sati' bersinar, ya. Coba cek lagi mana ya. Apa lagi? Ya, irtadda. Contohnya apa? Alqahu ala wajhihi fartadda basira. Kalau ini fartadda ala atharihima qasasa, bagaimana? Beda lagi ini ya. Ya. Mungkin juga sama ya, cek ya maknanya. Apa lagi? Tahawwala. Apa syaitnya? Tahawwala wa buddiltu farhan damian ba'da siha. Ya, syaitnya faya laki min nu'ma tahawwalna abusa itu. Faya laki min nu'ma tahawwalna abusa. Syaitnya saja enggak apa-apa ya. Yang dihafal. Kemudian, apa? Ghoda dan roha ini terkumpul dalam ya. Qaul Rasul sallallahu alaihi wasallam taghdu khimasan wa taruhu ya fi ta'na. Ya, baik kita lanjutkan atau sebelum itu masih ada ya. Yang belum kita merujah satu bait sudah kita ambil. Yaitu wa ghairu madhin mithlahu qad amila in kana ghairu al-madhi minhu istu'mila. Atau sebelumnya ada juga. Belum ya? Baru itu ya kemarin, baru satu. Oh, dua. Berarti wa ghairu madhin mithlahu qad amila in kana ghairu al-madhi minhu istu'mila di Arab, kemudian di jelaskan. وغير ماد مثله قد عمل الواو للاستئناف غير مبتدا مرفوع وعلامه رفعه الضمه الظاهره على اخره وهو مضاف ماض مضاف اليه مجرور وعلامه جره الكسره الظاهره على اخره مثله مثل حال مقدم على وعلامه جره الكسره المقدره على الياء المحذوفه مثله مثل حال منصوب حال مقدم على حال مقدم على صاحبه منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف الهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه قد حرف تحقيق مبني على السكون لا محل له من الإعراب عمل فعل ماض وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى غير الماضي إلى غير إن كان غير الماضي منه استعمل إن حرف شرط جازم تجزم فعلين كان فعل ماض ناقص ترفع الاسم وتنصب الخبر غير اسم كان مرفوع في محل جزم فعل الشرط غير اسم كان مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على ضمة ظاهرة على آخره وهو مضاف الماضي مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة على الياء المحذوفة منه جار ومجرور متعلق باستعمل استعمل فعل ماض مغير الصيغة ونائب فاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى غير والجملة في محل نصب خبر كان وجواب الشرط محذوف وجاب إن شرطها محذوف والتقدير فغير ماض مثله قد عمل فغير ماض مثله نعم dari fiil yang mahdhuf dari maf'ul yang mahdhuf takdirna qad amila amalan mithlah. Makna al-bait dan selain fi'il madhi dari fi'il-fi'il yang telah disebutkan sebelumnya mislahu semisal yang madhi dalam qad amila diamalkannya in kana ghairul madhi minhu istu'mila jika yang selain fi'il madhinya tersebut digunakan. Wa ghairu madin mithlahu qad amila in kana ghairu al-madi minhu istu'mila. Selain madi, ya, selain madi, selain madi, ya, juga amila, beramal, ya, seperti amalannya mad, yani seperti amalannya yang madinya. Yani apa? Merafakkan isim dan menasabkan khabar. In kana ghairu al-madi minhu istu'mila, apabila selain madi tersebut ia digunakan. Ini mengisyaratkan bahwasanya apa? Kana dan akhwatnya terbagi kepada berapa bagian? Ya, kalau secara zahir di sini beliau hanya mengisyaratkan kepada dua, ya. Ya, yang pertama yang dia apa? Bertasarruf. Yang kedua yang tidak bertasarruf. Ya. Itu secara global beliau sebutkan. Beliau bagi kepada dua bagian, yaitu kana dan akhwatnya. Bagian yang pertama adalah yang bertasarruf dan yang kedua yang tidak bertasarruf. Yang tidak bertasarruf apa? Laisa dan nama selainnya bertasarruf. Itu pembagian yang disebutkan oleh An-Nazim dan juga dijelaskan dalam syarahnya oleh Asy-Syarih, ya. Laisa dan dama. Adapun secara rinci, ya, fi'il-fi'il tadi dari sisi tasarruf dan adamuhu terbagi kepada berapa bagian? Tiga bagian. Yang pertama, ya, apa yang dia sama sekali tidak bertasarruf, yaitu apa? Laisa dan dama. Kemudian yang kedua, apa yang dia bertasarruf dengan tasarruf yang naqis. Apa itu maksud dari tasarruf yang naqis? Hanya datang darinya madhi mudhari dan isim fa'il. Madhi mudhari isim fa'il. Tidak ada amr, tidak ada masdar. Ya. Apa saja fi'il-fi'ilnya? Ya, zala, fatiha, bari'a, wanfakka. Empat yang dipersyaratkan dalam amalannya agar jahulu oleh apa? Nafi atau syibun nafi. Kemudian yang ketiga, apa yang ya bertasarruf dengan tasarruf yang tam. Ya, yang dimaksud dengan tasarruf yang tam apa? Ya, datang bisa datang darinya tiga macam fi'il. Mudhari, amr, kemudian datang pula darinya masdar, fa'il, tambahkan lagi amrnya juga. Sudah ada amr tadi, ya. Ya. Dama, terkait dengan nama ada khilaf enggak? Iya. Dama. Khilafnya bagaimana terkait dengan dama? Sebagian mengatakan bahwa dama apa? Tidak bertasarruf sama sekali. Ada enggak yang berpendapat dama bertasarruf? Siapa? Ya, As-Sobban. Ya, rahimahullah berpendapat bahwa dama ya bertasarruf. Apa dalil beliau menyatakan bahwa dama itu bertasarruf? Ya. Ma dan yang setelahnya ditakwil. Ya, ditakwil dengan takwilan masdar. Ya, seperti madum tu hayya, takwilannya apa? Mudda tadawami hayya. Ya. Ada dua istidlal yang beliau sebutkan. Jelas ya makna wa ghairu madin. Ya, sekarang contohkan amalannya yang selain madi. Ya, seperti beramal seperti amalannya madi. Contohnya apa? Yang selain madi, yang beramal seperti amalannya madi. Yakunu Zaidun qa'iman. Sekarang yang fi'il amrnya. Ya, qul kunu hijaratan aw hadida. Ya, yang isim fa'ilnya? Zaidun qa'inun akhaka. Ya. Yang masdarnya? Bagus ini bait syairnya, harusnya dihafal ya. Tidzlin wa hilmin sada fi qaumihi al-fata. Terus apa? Wa kaunuka iyyahu alayka yasiru. Ini bagus. Ya. Bi badlin wa hilmin. Dengan sebab badl, banyak memberi, dan sifat sabar. Sada fi qawmil fata. Seorang pemuda menjadi mulia di tengah-tengah kaumnya. Wa kaunuka iyyahu, dan kamu untuk seperti dia. Alayka yasir. Bagimu mudah. Tinggal ada kemauan tidak. Ya. Ya. Kemudian wa fi jami'iha tawassut al-khabar ajiz wa kullun sabaqa huda mahdhar. Waw lil-istinaf fi jami'iha fi jami' jarur wa majrur muta'alliq bi tawassut wa huwa mudhaf al-ha al-ha dhamir muttasil mabni 'ala sukun fi mahalli jarrin mudhafun ilayh. Tawassut maf'ulun bih muqaddam li ajiz mansub wa huwa mudhaf al-khabar mudhafun ilayh majrur ajiz fi'lu amrin mabni 'ala sukun wa fa'iluhu dhamir mustatir fihi wujuban taqdiruhu anta. Waw harfu atfin kullun mubtada marfu wa alamatu rafihi dhammah zahiru 'ala akhirih sabqahu sabqa maf'ulun bih muqaddam li hadar wa huwa mudhaf al-ha dhamir muttasil mabni 'ala dham fi mahalli jarrin mudhafun ilayh dama maf'ulun bih li sabqa hadar fi'lun mad mabni 'ala fath mabni 'ala al-fath wa fa'iluhu dhamir mustatir fihi jawazan taqdiruhu huwa ya'ud ila kull. Perbolehkanlah meletakkan khobar di tengah-tengah pada keseluruhannya. Dan seluruhnya, seluruh ahli nahwu atau orang Arab melarang didahulukannya khobar di atas dama. Wa fi jami'iha tawassut al-khabar ajiz wa kullun sabqahu dama hadar. Ya fi jami'iha muta'alliq dengan tawassut, boleh juga dia muta'alliq dengan ajiz. Ya, secara maknanya demikian. Ya. Jami'iha, ha kembali ke mana? Pada seluruhnya. Wa fi jami'iha. Apa? Ya, kana wa khawatuha. Sebenarnya jami'iha itu yang lebih aslam, itu muta'alliq dengan ajiz. Karena ajiz kan dia fi'il. Iya. Lebih bagus kalau kita katakan fi jami'iha muta'alliq dan ajiz. Bolehkanlah pada seluruhnya, gitu kan? Tawassut al-khabar. Ya, meletakkan khabar di tengah-tengah. Ya. Pada semuanya boleh tanpa terkecuali. Sampai pun pada apa? Madama. Laisa. Ya, dalam masalah tawassut al-khabar ini boleh, ya. Wa kullun sabqahu dama hadar. Hanya saja dikecualikan di sini. Ya. Wa kullun dan semuanya. Semua orang Arab. Atau juga An-Nuhad. Melarang. Sabqahu. Didahulukannya apa? Khabar dari dama. Ini akan dirinci. Ya. Ada dua kemungkinan. Ya. Dari ucapan An-Nazim Al-Musannif di sini. Semuanya melarang. Untuk didahulukan khabar dari dama. Kalau yang dimaukan adalah dilarang, didahulukan khabar dari ma dama, maka ini ijma'. Tapi kalau dilarang ya, didahulukan khabar dari damanya, ya, maka ini tidak ada kesepakatan. Dan di sini, sabak masdar dia, didhofahkan kepada apa yang secara makna adalah fa'ilnya. Ya, dan dama di sini sebagai maf'ulnya. Ya. Di fi'lihi al-masdar al-haq fil 'amal mudhafan aw mujarradan aw ma'a al. Ya. Ya. Di fi'lihi dengan fi'ilnya. Di fi'lihi. Ada yang hafal? Di fi'lihi. Di fi'lihi al-masdar al-haq fil 'amal. Dengan fi'ilnya, gabunganlah masdar dalam amalan. Apakah dia dalam keadaan mudhafan seperti ini? Mudhafan atau mujarradan atau ma'al. Ya. Karena dia sudah merafakkan fa'ilnya, maka dia menasabkan maf'ulnya. Ya, wa kullun sabqahu dama hadar. Jadi dama adalah maf'ulnya sabq. Ya. Idhafatul masdar ila fa'ilih, dan dama maf'ulnya. Maknanya jelas. Ya. Ya, ini boleh untuk kita meletakkan apa? Khabar di tengah-tengah di antara kana dan akhwatnya dengan apa isimnya. Ya, hukum asalnya bagaimana? Hukum asalnya yang namanya khobar diakhirkan, ya kan? Isimnya dulu, kemudian apa? Khobarnya. Tapi diperbolehkan oleh mereka untuk kita letakkan khobar di tengah-tengah antara fi'il ya dengan apa? Isimnya. Ya, dikecualikan di sini pada dhamma oleh beliau rahimahullah. Ya. Sudah kita baca ya beberapa rincian yang berkait dengan khobar ya dari kana dan akhwatnya. Ya. Itu bahwasanya secara rinci ada berapa keadaan? Ada 6 keadaan. Ya. Sudah kita ambil 4 keadaan. Masih ingat, ikhwan? Yang pertama, ya wajibnya khobar diakhirkan. Ini keadaan yang pertama. Dingin-dingin ini karena panjang. Ya, banyak. Ini dingin-dingin. Ya. Nanti kita bikin soal. Ya. Misalkan dengan contoh, ini termasuk khabar yang ya, wajib didahulukan, wajib diletakkan di tengah-tengah atau pada dua-duanya gitu, sehingga harus difahami dan juga diingat-ingat ya, mudah lupa kalau banyak rinciannya. Yang pertama, wajib khabarnya kana dan akhwatnya diakhirkan. Ini kapan? Yang pertama, ketika isim dan khabarnya, i'rabnya apa? Ghairu zahir. Apakah sama-sama muqaddar i'rabnya ataupun mahalli, ya salah satunya. Terus yang kedua, ya ketika khabarnya dihasar. Ya. Jadi pada dua keadaan ini, yaitu yang pertama, i'rabnya isim dan khabarnya kana dan akhwatnya ghairu zahir, dan yang kedua ketika khabarnya dihasar, maka ketika itu wajib khabar diakhirkan. Ya, kemudian yang kedua, ya wajib untuk khobar diletakkan di tengah-tengah antara amil, ini lebih enak ya amil agar masuk kana dan teman-temannya, antara amil dan isimnya. Ya, contohnya apa? Yu'jibuni an yakuna sidari sahibuha. Ini kiaskan, enggak terbatas pada contoh ini, sekedar contoh saja. Ya, pada contoh ini yu'jibuni an yakuna sidari sahibuha. Wajib khobar diletakkan di tengah-tengah antara amil dan isimnya. Alasannya apa? Karena kalau diakhirkan ya khobarnya dengan dikatakan yujibuni an yakuna sahibuha fid dar, maka berkonsekuensi kepada apa? Kembalinya dhamir kepada sesuatu yang terakhir apa? Lafzan wa rutbah. Sekarang boleh tidak untuk kita dahulukan fid darnya, khobarnya dari an dengan dikatakan yujibuni fid dari an yakuna sahibuha. Tidak boleh juga, kenapa alasannya? Ya karena silah ya tidak boleh didahulukan dari mausulnya. Kan an mausulah di sini. Fid dar silahnya, tidak boleh silah didahulukan dari mausulnya. Kalau didahulukan kalau dia diletakkan setelah an bagaimana? Yujibuni an fid dari yakun. Ini juga apalagi tidak boleh. Selain diikuti oleh selain apa? Fi'il mudhari'. An nasibah, ya. Kemudian keadaan yang ketiga. Ya, wajib untuk ia didahulukan dari fi'il dan isimnya semuanya. Bobitnya seperti apa? Ya, ketika khabarnya memiliki hak untuk diletakkan di awal kalam. Yaitu seperti kalau khabarnya bentuknya apa? Ya, isim istifham. Contohnya apa? Aina kana Zaidun. Tidak boleh dikatakan ya kana Zaidun ain. Ya, enggak boleh. Nah, itu. Jadi kalau khabarnya adalah apa yang dia memiliki hak diletakkan di awal jumlah, harus dia didahulukan dari ya amil dan isimnya. Kemudian yang keempat, ya khabarnya tidak boleh diakhirkan. Yang pertama wajib diakhirkan. Yang kedua wajib di tengah-tengah. Yang ketiga wajib didahulukan dari amil dan isimnya. Dan yang keempat tidak boleh untuk apa? Diakhirkan dari isimnya. Boleh enggak di tengah-tengah? Boleh. Iya. Tidak boleh diakhirkan dari isimnya, tapi kalau diletakkan di tengah-tengah antara isim dan amilnya boleh. Atau didahulukan dari apa? Amil dan isimnya boleh. Yang penting jangan di akhir sajalah. Iya. Ini bobinya seperti apa? Terus, ya belum selesai. Ya ketika isimnya, ya bersambung dengan dhamir yang kembali kepada sebagian khobar. Kemudian tidak ada di sana apa? Penghalang untuk khobarnya didahulukan dari fi'il. Ya, dari fi'il. Contohnya apa? Kana fid dari sahibuha. Kana ghulamu hindin. Kana ghulamu hindin ba'luha. Di tengah-tengah atau didahulukan. Kana fid dari sahibuha atau fid dari kana sahibuha. Kana ghulama hindin ya ba'luha atau ghulama hindin kana ba'luha ya. Yang kelima belum ya. Sekarang kita masuk ke keadaan yang kelima dari khabarnya kana dan akhwatnya. Imtina'u taqaddumi 'ala al-fi'li wa ismihi jami'a. Tidak boleh khabarnya didahulukan ya dari fi'il dan isimnya semuanya. Jadi yang tidak boleh apa? Kalau khobarnya didahulukan dari amil dan isimnya, itu yang tidak boleh. Ma'a jawazi tawassutihi bainahuma aw ta'khurihi 'anhuma jami'a. Ya, meskipun boleh untuk di tengah-tengah atau diakhirkan dari keduanya. Yang tidak boleh apa? Didahulukan dari amil dan isimnya. Yang boleh selain itu. Selain itu apa? Di tengah-tengah antara amil dan isimnya atau diakhirkan setelah apa? Amil dan isimnya. Contoh, hal kana zaidun sadiqak, tidak boleh, yang tidak boleh, bagaimana? Sadiqaka, hal kana zaid, tidak boleh. Yang boleh bagaimana? Hal kana sadiqaka zaid, atau hal kana zaidun sadiqak. Ya. Sekarang boleh enggak kalau hal sadiqaka kana zaid? Hah? Kita lihat ya. Fafi hadzal mithal yajuzu hadza. Pada contoh ini ya, yang diperbolehkan diantara seperti ini, diakhirkan khabarnya sesuai dengan asal. Hal kana zaidun sadiqak. Wa yajuzu, boleh pula hal kana sadiqaka zaid, dengan diletakkan khabarnya di tengah-tengah antara amil dan isimnya. Wa la yajuzu taqdimu al-khabari ala hal. Ya, tidak boleh mendahulukan khabar dari hal. Kenapa? Li'anna hal laha sadrul kalam. Karena hal memiliki hak untuk dikedepankan. Wala tausitu, tidak boleh pula ditaruh di tengah-tengah. Baina hal wal fi'li, antara hal dan fi'il. Kenapa? Li'anna al-fi'la bainahuma ghairu jais. Karena fi'il antara keduanya. Ya. Di antara keduanya. Berarti fi'il antara apa? Ya. Di antara khabar dan isimnya. Ghairu jais. Tidak boleh katanya. Ya. Karena ada halnya. Lianna al-fi'la bainahuma ghairu jaiz. As-sadis. Yang kelima jelas ya. Jadi tidak boleh didahulukan dari apa? Amil dan isimnya. Selain itu boleh. Ya. Yang keenam. Jawazul umuri thalathah. Boleh dengan tiga sisi. Ya, setelah ini barangkali ada yang bisa meringkas dengan cepat. Ya, enam keadaan ini silakan. Ya. Jawazul umuri thalathah. Boleh dengan tiga sisi. Ya. Yang pertama, kana Muhammadun shodiqak, di ta'khir khabarnya. Yajuzu fihi dhalik, boleh ini. Kama yajuzu antakul, sebagaimana boleh pula dikatakan shodiqaka kana zaid, didahulukan khabarnya. Ya. Dari amil dan isimnya. Wa antakul, dan kamu katakan, boleh juga, kana shodiqaka Muhammad, binasbi shodiq, dengan menasabkan shodiq. Ya. Tinggi-tinggi silakan siapa yang bisa untuk meringkas. Ya. Tadi li'an al-fi'la bainahuma wa raja'is. Ini di antara ini juga ya padahal ya. Kurang jelas ini sini. Li'an al-fi'la bainahuma wa raja'is itu. Ya, silakan. Ada yang bisa meringkas 6? 6 keadaan dari khabarnya kana. Siapa yang ingat? Ya? Jafar? Bisa, Mar? 6 keadaan dari apa? Khabarnya kana, siapa? Fikri? Fik? Bisa? Ya, coba 6 keadaan dari khabarnya kana. Yang pertama, ya, wajib untuk diakhirkan. pada berapa keadaan? Dua keadaan. Ya, yang pertama ketika isim dan khabarnya apa? Ya, i'rabnya huruf zahir. Yang kedua ketika apa? Khabarnya di hasr. Ya, keadaan kedua. Ya, khabarnya wajib di. Ya, berarti enggak apa-apa urutan secara antum. Kalau enaknya tadi kan diwajib diakhirkan ya. Sekarang wajib didahulukan gitu. Lebih mudah gitu ya. Wajib didahulukan dari apa? Amil dan isimnya semuanya. Kapan ini? Ketika khabarnya adalah ya memiliki hak untuk dikedepankan dalam galan. Kemudian yang ketiga. Yang wajib-wajib dulu aja ya. Wajib untuk apa? Diletakkan di tengah-tengah. Kapan ini? Ketika apa? Semisal, pada semisal contoh. Yu'jibuni an yakuna fid dari sahibuha. Ya. Ini jelas insya Allah. Baru saya jelaskan tadi. Gak apa-apa wajib di tengah-tengah. Ya, karena kalau dia di akhirkan nanti ada konsekuensi yang tidak baik. Yaitu kembalinya apa? Tawmir kepada yang mutakhir lafdan wa rutbah. Juga tidak boleh dahulukan dari an. Karena konsekuensinya adalah mendahulukan apa? Silah dari mausulnya. Ya itu baru tiga. Yang empat. Ya. Tidak boleh diakhirkan. Tapi boleh diletakkan di tengah-tengah. Atau didahulukan dari keduanya. Ya ini. Kapan itu? Tadi yang Ikhwan sebutkan tuh. Ketika isimnya bersambung dengan dhamir yang kembali kepada sebagian dari mubtada. Kemudian tidak ada penghalang. Yang menghalang ya untuk apa? Khabarnya diletakkan di awal itu. Sebelum amil. Kemudian yang kelima. Dilarang untuk didahulukan dari fi'il dan isimnya semuanya. Ya, bersama dengan apa? Bolehnya untuk diletakkan di tengah-tengah atau diakhirkan dari keduanya. Yang dilarang apa? Didahulukan. Iya. Contohnya apa? Hal kana Zaidun shodiqak. Iya. Yang keenam, boleh dengan tiga sisi. Boleh dengan tiga sisi. Pada semisal contoh, kana Muhammadun shodiqak. Tidak ada penghalang itu. Boleh tiga-tiganya. Diakhirkan, di tengah-tengah, diawalkan. Ya, dingin-dingin ya. Ya. Sekarang berarti tugas saja dan membuat contoh untuk 6 ini. Contohnya masing-masing 5, jadi 30 ya. Ya dengan membuat contoh ya. Kasih judul dulu. Yang pertama wujubu ta'khir. Contohnya ini. Wujubu tawassut bainal amil wasmihi. Contohnya ini. Bikin contoh 5-5 ya. Jangan ada yang ambil dari kitab, boleh ya. Luas kok ya. Kemudian kita kembali ke syarah ya, berarti kita baca ulang syarahnya. Wa fi jami'i hadza wasut al-khabar ajiz wa kullun samquhu da mahdhar. PR-nya besok harus selesai. Enggak ada nanti seminggu atau sebulan ya. Muraduhu anna akhbar hadhihi al-af'ali in lam yajib taqdimuha 'ala al-ismi wa la ta'khiruha 'anhu yajuzu tawassutuha bainal fi'li wal ismi. Yani maukan oleh al-musannif rahimahullah adalah bahwasanya khabar-khabar dari fi'il-fi'il ini apabila tidak wajib untuk didahulukan dari isimnya dan tidak wajib untuk diakhirkan darinya, ya maka boleh untuk dia diletakkan di tengah-tengah antara fi'il dan isim. Yaitu maksud dari ajiz tidak secara mutlak, ya kan, bolehkan pada semuanya kana dan akhwatnya untuk khabarnya diletakkan di tengah-tengah. Ini tentunya pada selain keadaan yang di mana khabar wajib didahulukan atau diakhirkan tentunya. Ya. Fa misal wujubi taqdimiha 'ala al-ismi, contoh ya, wajibnya mendahulukan khabar dari isimnya adalah kana fid dari sahibuha. Ini wajib untuk didahulukan khabar dari isimnya. Fala yajuzu hahuna taqdimu al-ismi 'ala al-khabar. Di sini tidak boleh didahulukan isimnya dari khabar. Li'alla ya'uda dhamiru 'ala mutaakhirin lafdan wa rutbah. Agar jangan sampai dhamir itu kembali kepada sesuatu yang mutaakhir lafdan dan rutbahnya. Itu tidak boleh. Wa mithalu wujubi ta'khir al-khabar 'ala al-ismi qawluk. Contoh wajibnya mengakhirkan khobar dari isim adalah ucapanmu kana akhi rafiqi. Fala yajuzu taqdimu rafiqi ala annahu khobar. Tidak boleh didahulukan rafiqi atas dasar dia sebagai khobar. Adapun kalau rafiq dijadikan sebagai isimnya, ya boleh. Yang dilarang kalau rafiqi antum niatkan sebagai khobar yang muqaddam. Kana rafiqi akhi. Tidak boleh. Tapi kalau antum menjadikan rafiqi isimnya kana, ya boleh. Li'annahu la yu'lamu dhalik. Karena tidak diketahui hal itu. Ya. Tidak diketahui maksud antum tadi. Bahasa rafiqi khobar. Kenapa i'rabnya enggak bahir? Li'adami zuhuri li'rab. Wa mithalu ma tawasatu fil khobaru qawluk. Contoh. Dari apa yang khabar itu berada di tengah-tengah adalah ucapanmu kana qa'iman zaidun. Ini contoh ini boleh dengan berapa sisi? Kana qa'iman zaidun boleh dengan berapa sisi? Tiga. Boleh yang asalnya kana zaidun qa'iman. Kana qa'iman zaidun atau qa'iman kana zaidun. Kalau zaidun kana qa'iman boleh enggak dengan meniatkan zaid sebagai isimnya? Zaidun kana qa'iman meniatkan zaid sebagai isimnya kana boleh enggak? Ya tidak boleh. Tidak boleh. Zaid has mubtada. Zaidun kana qaiman zaid mubtada. Isimnya kana dhamir musatir huwa. Kembali kepada zaid. Yang tidak boleh kalau antum niatkan zaidun kana qaiman zaid. Isim kana muqaddam. Tidak boleh. Tidak boleh itu. Qala Allah Ta'ala wa kana haqqan alayna nasrul mu'minin. Ya. Wa kana haqqan alayna nasrul mu'minin. Ya. Ini contoh kana, ya. Contoh laisa. Ini hanya dicontohkan kana, ya maksud antum silakan dikiaskan yang lainnya, gitu kan. Di antaranya kana seperti pada qiraah Hamzah dan Hafs. Laisal birra an tuwallu apa? Wujuhakum. Didahulukan apa di situ? Laisal birra an tuwallu apa? Khabarnya, ya kan? Laisal birra atau birra? Kira'ah yang kita baca. Laisal birra. Antuwallu. Ada faedah. Yaitu bahwasannya. Kalau. Ya. Isim dan. Khabarnya laisa. Itu salah satunya adalah an. Dimasuki an atau anna. Maka yang dimasuki an atau anna. Yang lebih rajih adalah dia dijadikan sebagai. Isimnya. Ya, dia dijadikan sebagai isimnya. Kenapa? Karena yang dimasuki anna dan an masdariyah itu kedudukannya seperti dhamir ma'rifahnya. Seperti dhamir. Ya, tidak bisa disifati sebagaimana keadaannya dhamir. Sehingga disebutkan dalam surat Al-Jathiyah, "Makana hujjatahum hujjatahum" itu dibaca ya. "Makana hujjatahum illa an qalu." Itu yang lebih rajih. Jadi kalau salah satunya dimasuki an atau anna, maka yang dimasuki an atau anna antum menjadikan sebagai apa? Isimnya. Karena dia posisinya, kedudukannya seperti dhamir. Ma'rifahnya seperti dhamir. Dan dia tidak bisa disifati. Ya, seperti dalam qiraah maka ana hujjatahum illa an qalu. Ini mengisyaratkannya pada ayat tadi laisal birru, ada qiraah lain, laisal birru. Yang lebih bagus ya kalau seperti ini keadaannya adalah antum menjadikan masdar mu'awal dari an dan anna sebagai isimnya. Ya, yang lain sebagai apa? Khabarnya. Seperti dalam ayat maka ana hujjatahum illa an qalu. Nah, itu kan masukkan an. Illa ini qauluhum kan. Kemudian وكذلك سائر افعال هذا الباب من المتصرف وغيره. Demikian pula sair, perlu difahami makna sair itu baqi, bukan seluruh. Keliru kalau diterjemahkan seluruh. Jadi sair itu baqi, sisanya selain kana gitu. وكذلك سائر افعال هذا الباب. Demikian pula sisa fi'il-fi'il dari bab ini selain kana, min al-mutasarrif wa ghairihi, yang bertasarrufnya dan yang tidaknya, yakni boleh khabarnya diletakkan di tengah-tengah. Ya. Ya tentunya ada tujuan ya, ada tujuannya. Ihtimam kepada khabar yang didahulukan tersebut. Jadi taqdimu ma haqqu ta'khir itu ada faedahnya. Dan takhsis kadang ihtimam ya. Wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Ini jelas i'rabnya ya. Haqqan khabar kana muqaddam. Ya. alaina muta'alliqan apa haqqan. Nasru sebagai apa? Isim kana muakhar dan dia mudhaf. Yajuzu tawassutu akhbariha bi syartil mazkur. Boleh untuk diletakkan khabarnya di tengah-tengah dengan syarat yang sudah lewat. Apa syaratnya secara ringkas? Yaitu ketika dalam keadaan khabarnya tidak wajib didahulukan atau diakhirkan gitu. Wa naqala sahibul irsyad khilafan fi jawazi taqdimi khabari laysa 'ala ismiha wa shawab jawazuhu. Sahibul irsyad, pemilik kitab al-irsyad, menukilkan adanya khilaf berkait dengan boleh tidaknya mendahulukan khabar laysa dari isimnya. Yang benar boleh, yang benar boleh. Ya. Ada yang berpendapat tidak boleh, yaitu di situ disebutkan ucapannya Ibnu Darustuwaih, ya. Darustuwaih. Qala syair, di antara syairnya yang menunjukkan bolehnya pula didahulukan khabar laysa dari isimnya. Sali in jahiltin nasa anna wa anhum falaysa sawa'an 'alimun wa jahulu. Tanyakanlah olehmu wahai seorang wanita, in jahiltin nas, jika kamu tidak tahu. Di sini in jahilti apa? Jumlah apa? I'tirabiyah, sisipan. Tanyakanlah in jahilti, kalau kamu tidak tahu, annas, manusia, tentang kami dan mereka. Karena tidaklah sama antara orang yang tahu dengan yang tidak tahu. Kalau pembahasan balaghah, maksudnya apa ini tujuannya? Kalam ini. Falaisa sawa'an 'alimun wa jahulu. Tansyid ya. Tansyid ya. Bikin semangat untuk kita mengetahui. Wa dhakar ibnu mu'tin anna khabara dama la yataqaddamu 'ala ismiha. Fala taqulu la usahibuka ma dama qa'iman zaidun. Wassawab jawazuh. Ibnu mu'tin menyebutkan bahwasanya khabar dama tidak boleh mendahului isimnya. Fala taqul, sehingga tidak boleh menurut Ibnu Mu'tin la usahibuka madama qa'iman zaidun, tapi yang benar boleh. Seperti kata Ibnu Malik, mutlak boleh ditaruh di tengah-tengah dengan syarat yang telah disebutkan. Qala syair la tiba lil 'aishi madamat munaghasatan ladzatuhu bidzikril mauti wal harami. Ala syahidnya lagi di sini. Ini siapa ya? La tiba lil 'aishi, tidak ada kenikmatan hidup ini. Madamat munaghasatan lazzatu, selama munaghasah dijadikan keruh kelezatannya dengan banyak ingat mati dan ingat masa tua. Jadi kata penyair, maksudnya kalau kita sering ingat mati dan ingat masa tua nanti, wah, hilang kebahagiaannya. Ya. Ini pertentangan enggak dengan yang sebelumnya? Sohi syamir wala tazal zakirul mauti fanisyanuhu dolalun mubinu. Ingat mati tetap semangat, semangat ibadah. Ya. Di sini syahnya mana? Madamat munaghosotan lazatuhu. Aslinya madamat lazatuhu munaghosoh. Ya. Ini insyaAllah jelas ya. Wa asyara biqaulihi wa kullun sabqahu dama hadar. Kemudian beliau mengisyaratkan dengan ucapannya, wa kullun sabqahu dama hadar, kepada anna kullal Arab, bahwasanya setiap orang Arab dan juga setiap ahli nahu, mana'a sabqa khabari dama 'alaiha, melarang untuk mendahulukan khabar dama darinya. Ya, lihat, melarang untuk mendahulukan khabar dama darinya, dari dama. Wa hadza, ini dirinci. In arada bihi annahum mana'u taqdima khabari dama 'ala ma al-muttasilati biha, nahwu la ashabuka qa'iman ma dama zaidun fa musallam. Fa'nya jawabannya in, jauh jawabannya ya. Irobnya apa? Fa musallam. Sudah kita lewatkan ini. Hadza in arada bihi, ini ucapan an-nazim, wa kullun sabqahu dama hadar. Apabila dikehendaki dengannya bahwasanya mereka orang Arab ataupun ahli nahu melarang khabar dama mendahului ma yang bersambung dengan dama, contohlah ashabuka qa'iman madama, maka ini musallam, diterima. Ya Rabbi, musallam, dilewat. Hah? Man ja'a bil hasanati. Apa? Man, apa itu? Fali nafsih. Man, wa man asa'a fa'alaiha. Itu ayatnya apa? Man amila salihan fali nafsih, wa man asa'a fa'alaiha. Contoh apa itu? Contoh pembuangan mubtada yang jawaz ketika datang setelah fa sababiyah. Ini di antara contohnya ini. Fa musallam. Apa mana ini? Oh, berarti apa ya Rabbi musallam? Khawba dan mudhari mahdhuf. Ya fa hadha musallam gitu. Karena yang namanya jawab syarat enggak mungkin mufrad. Iya kan? Musallam kan mufrad. Itu diperhatikan. Wa in arada annahum mana'u, adapun kalau beliau menghendaki bahwasanya mereka orang Arab ataupun ahli nahwu melarang untuk khobar, ya, didahulukan dari damaknya saja wahda i'rabnya apa? Hal. Ya. Ditakwil yang apa? Munfaridatan ini. Ya karena dia ma'rifah. Nahwu contoh la ashabuka ma qa'iman dama zaidun. Didahulukan di sini khobarnya qa'im dari damanya saja, bukan dari maknya. Ya, kalau ini yang dimaukan, ya wa la zala hamalahu waladuhu fi syarhi, dan kepada makna ini, ya, dan kepada inilah anaknya Ibnu Malik membawa maksud dari ucapan bapaknya tadi wa kullun sabqahu dam hadar di dalam syarahnya. Fa fi nadhar, maka sudah kelemahan. Kenapa? Karena ada khilaf di situ. Sebagian membolehkan, sebagian melarang. Sehingga tidak bisa diterima kalau dibawa kepada makna yang kedua ini. Walladhi yadhhar annahu la yamtani taqdimu khabari dama ala dama wahdaha. Dan yang zahir, bahwa saya tidak terhalang untuk khabar dama didahulukan dari damanya saja. Yang dilarang apa? Kalau didahulukan dari apa? Maknya. Fatakul, sehingga boleh kamu katakan la ashabuka ma qa'iman dama zaidun. Kama takul la ashabuka ma zaidan kallamta. Ya. Siapa ini jelas ya? Tanya bertanya kan? Sebelum kita masuk ke yang baru, ada tidak ada kita masuk. Jelas mana ya? Fi jami'iha tawassut al-khabar. Ini laysa ala itlaqih. Yang maksud dari beliau, ajiz boleh karena adalah pada keadaan di mana tidak wajib khobar diakhirkan ataupun didahulukan. Karena di sana ada keadaan di mana apa? Khobar wajib didahulukan. Sudah lewat tadi rinciannya. Ada juga keadaan di mana khobar wajib diakhirkan. Kemudian wa kullun sabqahu dama hadar, yang sahih dibawa kepada makna bahwasanya mereka semuanya melarang untuk khobar ya didahulukan dari apa? Madama, bukan dari damanya saja, dari madama. Ya. Ya. Apa? Zaidun kana qa'iman, tidak boleh. Kalau khabarnya bisa dahulukan, kalau isim enggak bisa. Qa'iman kana zaidun boleh, tapi kalau zaidun kana qa'iman enggak boleh zaid dijadikan isimnya. Tapi harus isimnya dhamir satir huwa. Beda dengan khabar. Kalau khabar boleh dahulukan kana qa'iman zaidun. Kalau isimnya, ya tidak boleh didahulukan dari kana. Kalau didahulukan boleh, tapi dengan meniatkan isimnya bukan isim bohir itu, tapi domir. Paham? Terus? Itu masan khobar kan? Masan khobar. Kana zaidun qa'iman. Kana qa'iman zaidun. Qa'iman kana zaidun. Apanya i'rabnya? Domir, ada domir enggak situ? Oh, sodiqoka. Iya. Apa yang ditanyakan? Iya, domir ini kan kaf kepada kamu, mukhatab. Enggak ada domir ghaib. Sodiqoka. Domir kaf kan? Kana sodiqoka zaidun. Sodiqoka kana zaid. Enggak apa-apa. Karena kaf di sini bukan kembali kepada zaid. Iya. Anta. I'rabnya sama, hanya saja di situ muqaddam, ini muakhir. Gimana, masih bingung? Apa yang ini ya? Iya, ajiz fi jami'iha tawassut al-khabar, bolehkan. Iya, pada semuanya kana dan akhwatnya untuk khabar diletakkan apa? Di tengah-tengah. Inilah sa'ala itlaq, tidak mutlak. Iya. Tidak mutlak, ada syaratnya. Yaitu pada selain keadaan di mana khabarnya wajib diakhirkan. Dan selain di mana keadaan khabarnya wajib didahulukan. Ya berarti selain itu boleh. Ya. Ya itu mafhumnya. Apalagi Ibnu Malik. Ya seorang alim kan. Wa kullun sanqahu da mahdhur, dan semuanya ya yang benar dibawa kepada makna semuanya melarang untuk khabar didahulukan dari madama, bukan dari damanya saja. Ya, kalau Ibnuhu menafsirkan di atas damanya. Ya. Kalau dama ada sama saja ada nadhar, ada khil, ada lemah, ada kelemahan maksudnya. Kenapa? Karena sebagian membolehkan. Di sini katakan kullun. Kalau kullun semuanya ijma gitu. Sehingga lebih tepat karena kulun, maka maksudnya dilarang didahulukan dari madama. Ya, bukan apa dari damanya saja. Paham? Yang lain? Marwan, gimana? Halda? Ada yang menanyakan? Ayo kita masuk ke bait berikutnya, 149. Jadi antum kayak gitulah ketika misalkan anak tanya nanti. Jadi 400-200 selesai. Harus mungkin masuk ke sama kitab lagi. Coba antum i'rab fi jami'iha tawassutul khabar ajiz wa kullun sanqahu da mahdhur dengan cepat. Fi jami'iha jama'i muta'alli tawassul gitu aja lah. Fa'il maf'ul, fi'il maf'ul gitu. Muta'alli dan ini gitu aja. Hal li ini sudah selesai. Maknanya apa? Maksudnya apa maksudnya? Ya. Gitu. Seperti kalau antum anak tanya itu gitu. Sehingga murojaah dari sekarang. Ya, dari sekarang. Kadzaka sabqu khabarin man nafiyah faji' biha matluwatan la taliyah. Kadzaka jar majrur muta'alliq bi mahdhuf khabar muqaddam. Mubtada'nya mana? Sabqu itu mubtada mu'akhar. Demikian pula. Ya. Sabqu khabarin man nafiyah mendahulukan khabar atau didahulukannya khabar dari ma'an nafiyah. Maksudnya apa sih kadzaka? Ya. Ya, ini maksudnya mithlu sabqihi ala ma'al masriyah ma'ada ma fil man'i gitu. Kalau mau ditulis silakan. Maksud dari kadzaka sabqu khabarin man nafiyah. Saya kutip dari ucapannya Al-Hashmuni atau Al-Hudhari, saya lupa ini. Ai yani mithlu sabqihi ala ma'al masriyah ma'ada ma fil man'i mithlu sadqihi ala ma al masariyati ma'adama fil man'i. Maknanya yakni seperti halnya didahulukannya khabar dari ma al masariyah bersama dama dalam hal dilarang. Kadzalik maksudnya demikian pula dilarang gitu loh mendahulukan khabar sebagaimana pada apa ma al masariyah bersama dama itu. Demikian pula dilarang sabqu khabarin man nafiyah. Didahulukannya khabar dari man nafiyah. Ya. Kalau tadi maknya ma apa? Madama masdariyah dzarfiyah. Kalau sekarang maknya apa? Man nafiyah. Jadi didahulukannya khabar dari man nafiyah juga seperti itu. Seperti apa? Seperti apa? Madama dalam hal tidak boleh khabarnya didahulukan dari maknya. Cuma kalau sebelumnya maknya apa? Al-Masdariyah sekarang maknya ma an-nafiyah. Tapi masih dilanjutkannya tadi ya, belum selesai. Biqat'in nadhari an wasfihi bil ijma'. Ya. Biqat'in nadhari an wasfihi bil ijma'. Sudah? Saya ulangi ya. Yakni misli sabqihi 'ala al-ma' al-Masdariyah, seperti didahulukannya khabar dari ma' al-Masdariyah bersama dama fil man'i dalam hal larangan. Untuk khabar didahulukan. Biqab'i. Jadi persamaannya disamakannya. Larangan khabar didahulukan. Dari ma'an nafiyah dengan larangan. Dari didahulukannya khabar dari al-masariyah. Dalam hal larangannya saja. Biqab'i nadhur. Ini beda ya. Biqab'i nadhur an wasfihi bil ijma'. Tanpa kita memandang. Bahwasanya larangan untuk mendahulukan khabar pada dama itu dengan ijma'. Sedangkan pada larangan didahulukan khabar pada ma'an nafiyah ini. Bukan di atas ijma'. Ada khilaf. Itu biqat'in nadhar apa an wasfihi bil ijma'. Paham ini? Jadi kalau didahulukannya khabar dari ma'an nafiyah ijma' bukan didahulukannya apa? Khabar dari madama ijma' atau bukan ijma'. Adapun didahulukannya khobar dari ma'an nafiyah tidak ijma'. Kesamanya dalam hal apa? Dilarang gitu loh. Cuma larangannya kalau pada madama ijma', bila ijma', kalau sini ada khilaf gitu. Itu makna dari tadi. Biqat'in nazar an waswi bil ijma'. Faji' biha, datangkanlah. Ja'a yaji'u, dia dengan ba' menjadi muta'addi. Sehingga faji' biha, datangkanlah. Iya. Biha hak kembali kepada ma'an nafiyah. Datangkanlah ma'an nafiyah. Iya. Sehingga atau maka, ya, karena ini kan menunjukkan fa'nya sababiyah. Karena sebelumnya kan demikian pula. Ya, khobarnya ma'an nafiyah tidak boleh didahulukan. Ya, dari ma'an nafiyah. Oleh karena itu, gitu kan. Faji' biha, datangkanlah ma' dalam keadaan matluwatan, diikuti oleh khobar. Paham? Oleh karenanya datangannya ma' dalam keadaan matluwatan, diikuti oleh khobar. Ma' dulu beliin khobar. Boleh. La taliyah, bukan ma'nya ngikut, datang setelah khobar, bukan. La'nya huruf ataf. Kalau dia setelahnya mufrad, ya, itu biasanya la'nya atifah, diatafkan kepada yang sebelumnya. Dorobtu Zaidan la Amran. Ya. Malah jelaskan iramnya juga jelas. Matluah hal. Taliyah matuf ala matluah. Ya. Ya'ni annahu la yajuzu an yataqaddam al-khabaru ala man nafiyah. Ya'ni maksudnya. Ya'ni ini fa'ilnya mana? Hah? Huwa. Kembali ke al-musannif. Maf'ulnya mana? Anna, nasr mu'awwal itu. Yang beliau maksud adalah bahwasanya la yajuzu, tidak boleh an yataqaddamal khabaru ala ma'an nafiyah. Khabar tidak boleh mendahului ma'an nafiyah. Ya. Wa yadkhulu tahta hadha qisman. Dan masuk ya di bawah ucapan ini dua macam. Ya. Dua hal. Ahaduhuma, hal yang pertama, makanan nafyu syaratun fi amalih. Apa saja yang penafiannya itu adalah sebagai syarat untuk beramalnya. Jadi ada khilaf memang, ada yang merinci maknya. Sebagian memukul rata, pokoknya ma'an nafiyah umum. Tidak boleh untuk khobar didahulukan dari ma'an nafiyah secara umum. Ada yang menghususkan, ya, sehingga dirinci oleh Asy'ari di sini. Wa yadkhulu tahta hadha qisman. Masuk pada pembahasan ma'an nafiyah dua macam. An-nafiyah. Yang pertama, makanan nafyu syaratun fi amali. Apa saja dari fiil-fiil yang penafian itu sebagai syarat beramalnya dia. Ada berapa fiil yang dipersyaratkan waktu didahului ma'an nafiyah? Empat. Apa? Zala, fatiha, infakka. Apa? Satu lagi? Bariha, ya. Empat. Ya. Ini kan syaratnya didahului ma' atau syibun nafi. Ya. Nahu mazala, ya juga mazala wa akhwatiha. Fala taqul, sehingga tidak boleh kamu katakan qoma mazala zaidun. Qaiman mazala zaidun. Tidak boleh. Wa ajaza dhalika Ibnu Kaisan wa Nahhas. Tapi ada juga yang bolehkan. Ibnu Kaisan wa Nahhas. Ya. Kemudian wasan yang kedua, malam yakunin nafyu syaratun fi amali. Apa saja yang penafian itu bukan sebagai syarat untuk beramalnya. Contoh, makana Zaidun qaima. Zaid tidaklah sedang berdiri. Di sini mak masuk kepada kana. Kana dipersyaratkan enggak untuk beramal dengan untuk didahului oleh mak? Tidak. Fala taqul, ini juga sama, enggak boleh. Ya untuk khabar didahulukan dari mak yang seperti ini. Qa'iman makana Zaidun wajazahu ba'duhum. Ya, dibolehkan oleh sebagian yang lain. Tapi kebanyakan ya melarang. Ya. Kebanyakan melarang. Apakah maknya sebagai syarat beramalnya satu fi'il ataupun bukan sebagai syarat umum maknya. Ini yang difahami dari zahir ucapan an-nadhim, ya kan? Kata kasab khabarin man nafiyah mutlak dari sini. Ya. Wa mafhumu kalamihi annahu idza kana an-nafyu bighairi ma yajuzu taqdim. Mafhumnya, mafhum ucapannya an-nazim, ya kalau yang mantuknya tersurat gitu, kalau mafhumnya tersirat mungkin ya bahasa ini ya. Wa mafhumu kalamihi annahu idza kana an-nafyu bighairi ma yajuzu taqdim. Mafhum dari ucapannya an-nazim bahwasanya apabila penafiannya dengan selain ma, maka boleh untuk khobarnya didahulukan dari ma. Fataqulu qa'iman lam yazal Zaidun, boleh. Kenapa? Karena penafiannya bukan ma lam di sini. Wa muntaliqan lam yakun amrun wa mana'aha ba'dhum, dan ada sebagian yang tidak membolehkannya. Iya. Catatan nomor 3 mau dibaca enggak itu? Aslu hadzal khilaf mabniun ala khilafin akhar. Asal muara dari khilaf ini adalah bersumber dari khilaf yang lain. Wa huwa hal, yaitu apakah tastaujibu ma'an nafiyah an takuna fi sadril kalam? Apakah makna nafiyah ya mengharuskan untuk dia diletakkan di awal kalam sebagaimana isi famiyah, syartiyah? Makna nafiyah ini ya ini porosnya di sini. Wajib tidak sih untuk dikedepankan dalam kalam sebagaimana syartiyah, istifhamiyah? Ya. Dzahaba jumhuril basriyyin ila annaha la tastaujib at-tasdir. Jumhur al-basriyyin berpendapat bahwa makna nafiyah tidak wajib diletakkan di awal jumlah. Wa ala hadza, atas dasar ini, ajazu an yataqaddama khabarun nasikh ya al-manfi biha 'alaiha mutlaqan. Atas dasar ini mereka orang atau jumhur basriyyin membolehkan untuk khabarnya an-nasikh al-manfi ya dengan huruf nafi dengan ma, boleh untuk dia mendahului ya maknya ya secara mutlak maknya, apakah sebagai syarat dari beramalnya fi'il ataupun tidak. Wa wafaqahum, ini dicocok oleh Ibnu Kaisan wa Nahah tadi yang seperti di atas tadi ya, ala jawazi taqdimi khabar an-nasikh 'alaihi idza kana min an-nasikh allati yushtarat fiha an-nafyu ya karena nafya kita lagi ya. Wa wafaqahum Ibnu Kaisan wa Nahas. Ya. Ibnu Kaisan dan An-Nahas mencocoki madhabnya jumhur al-Basrin atas bolehnya mendahulukan khabar an-nasikh. Ya. Dari emaknya. Tapi ada qaidnya, idza kana minan nawasikh, apabila fiilnya itu adalah termasuk nasikh yang dipersyaratkan padanya penafian. Kalau jumhur al-Basrin mutlak ya bolehnya, iya kan? Karena mereka berpendapat makna nafiyah itu tidak mesti diletakkan di depan. Lianna nafiyah hina idzin ijab. Adapun kalau Ibnu Kaisan dan Nahas ini apa? Mengkhususkan pada fiil-fiil yang dipersyaratkan untuk beramalnya agar didahului apa? Ma ini. Ya. Kenapa? Lianna nafiyah hina idzin ijab. Karena penafian fiil-fiil tadi yang dipersyaratkan untuk dia beramal agar didahului oleh ma dan semisalnya, ketika dimasuki olehnya maka dia menjadi ijab, kalamnya menjadi ijab. Fakaan lam yakun, sehingga seolah-olah tidak ada. Fi khilafin naw'i tsani, berbeda dengan macam yang kedua. Sehingga lamnya itu, maknya itu seperti tidak ada gitu. Ini perhatikan baik-baik ya, alasannya Ibnu Kaisa dan An-Nahas. Kenapa sih pada contoh qa'iman mazala zaidun boleh qa'iman didahulukan? Ya, karena mazala, maka nafi. Zala itu maknanya nafi. Nafi dengan nafi. Min dengan min, jadi apa? Plus, gitu. Sehingga seolah-olah gak ada ma. Karena gak ada ma, ya boleh didahulukan, gitu. Adapun pada selain yang dipersyaratkan padanya, pada amalannya adalah dengan ma, ya ini gak boleh. Karena penafiannya tetap ada, gitu loh. Paham ini? Penafiannya tetap ada. Makana zaidun qa'iman. Ada gak penafian di sini? Ada. Dari maknanya kelihatan. Zaid tidak berdiri. Sedangkan tadi penafiannya kan hilang. Qa'iman mazala Zaid. Zaid senantiasa berdiri. Penafiannya ada enggak? Enggak ada. Ya. Ya terserah untuk milih mana lah. Apakah milih Ustaz Ibnu Kaisan ataupun Ustaz An-Nahas ya. Milih apa Jafar? Atau pendapatnya Syarih dan Ibnu Malik? Silah Ibnu Malik aja lah. Saya hafalnya itu. Yang pahamnya itu. Kemudian. Kalau masalah nahwu mah lebih ringan lah. Taklid-taklidnya susah. Sudah taklid ini aja. Tapi kalau masalah syariat nanti harus benar-benar berupaya dulu. Sudah mentok. Sudahlah. Ya. Wa mafhumu kalamihi annahu idza kana an-nafyu bighairi ma. Ya sudah ini ya. Wa mafhumu kalamihi aydan. mafhum kalamnya An-Nazim juga, jawazu taqdimil khabari 'alal fi'li wahdah. Bolehnya mendahulukan khabar dari fi'ilnya saja. Apabila penafiannya dengan ma. Ma qa'iman zala Zaidun. Ada dua mafhum berarti ucapannya An-Nazim tadi. Ya, mafhum yang pertama, boleh khabar didahulukan kalau penafiannya dengan selain ma. Mafhum yang kedua, boleh didahulukan khabarnya dari fi'ilnya bukan dari ma'nya. Ya, wa mafhumu kalamihi aidan jawazu taqdimil khabari 'alal fi'li wahdahu idza kana nafyu bima nahu ma qa'iman zala Zaidun wa ma qa'iman kana Zaidun wa mana'ahu ba'dhum. Ya, syarif insyaallah ya, kadzaka sabu khabarin man nafiyah. Ya. Demikian pula dilarang mendahulukan khabar dari ma'an nafiyah. Terjemahan ringkasnya gitu. Sehingga datangkanlah ma'an nafiyah dalam keadaan diikuti oleh khabar, bukan ngikut khobar datang setelah khobar, bukan. Di sinilah talia untuk tatmim al-bait, menyempurnakan bait. Kenapa? Karena kalaupun tidak ada latihan sudah cukup, matluwatan dalam keadaan diikuti ya cukup gitu. Kemudian kalau ada pertanyaan lanjut lagi nih. Satu. Berapa satu kan? Ya, baris satu. Yang senteng baris satu. Menghafalnya enteng masih satu. Sehari satu dua kan masih ringan. Wa man'u sabqi khabarin laisa astufi wa dhu tamamin ma bi raf'in yaktafi. Wa man'u sabqi khabarin laisa astufi khabarnya. Melarang untuk ya sabqi khabarin, sabq masdar didhafahkan kepada fa'ilnya. Ya. Melarang untuk khobar didahulukan dari laisa, ustufi itu dipilih. Larangan untuk mendahulukan khobar dari laisa, ustufi dipilih. Atau larangan dari didahulukannya khobar dari laisa, ustufi. Ini yang dipilih. Ya. Jadi laisa di situ sebagai maf'ul bih dari sabq. Sabq masdar ya, didhafahkan, dia beramal. Jadi man'u mubtada, mudhaf sabqi, mudhaf ilaih, dan dia mudhaf juga khabarin, apa di sini? Mudhaf ilaih. Tidak boleh dibaca khabari laisa, nanti kebanyakan mudhaf ilaihnya. Ya. Wa man'u sabqi khabari laisa. Ya, tidak ada, seperti itu. Ussufi ini jumlah fi'il ya. Pada mahalnya rafa, khabar dari mana? Nanti antum yang merinci ya. Ya Rabbnya. Wa dhu tamamin ma bi raf'in yaktafi. Yang tam dari kana dan akhwatnya adalah ma bi raf'in yaktafi, apa yang dia mencukupi dengan yang rafa'nya sebagai fa'ilnya, itu yang tam. Ya. Ini ada dua pembahasan berarti ya pada dua bait ini ataupun satu bait ini. Pada potongan yang pertama menjelaskan tentang apa? Larangan untuk apa? Mendahulukan apa? Hah? Khabar dari apa? Laisa. Ya. Yang kedua tentang apa pembahasan kana dan akhwatnya yang tamah. Ya. Ada catatan-catatan yang terlewat, antum tinggal baca sendiri ya. Wa masiwahu naqisun wa naqsu fi fati alaysa zala daiman qufi. Wa masiwahu dan selainnya, hak milik mana? Hah? Dhu tam. Selain yang tam adalah naqis. Wa naqsu dan yang naqis, fi fati'a naqas dan naqas, gitu. Mulazamatu an naqas, fi fati'a, pada fati'a laysa zala, itu daiman kufi. Senantiasa kufi diikuti. Maksudnya apa? Yani fati'a laysa dan zala menetap apa? An naqas tidak pernah datang dalam keadaan apa? Tam. Ya. Di sini si fatia itu muta'alliqnya dengan naqs. Ya. Tapi kalau kita katakan si fatia di sini muta'alliq dengan naqs itu lemah. Dhaif. Kenapa? Karena amalannya masdar al-muhalla bi al yang dihiasi dengan al itu lemah. Sehingga yang lebih tepat dia fi fatia Ya, muta'alliman kufi al-ati. Ya. Faham kan ya, insyaAllah ya, Arabnya. Ikhtalafan nahiyun fi jawazi taqdimi khabari laisa alaih. Ahli nahu berbeda pendapat terkait dengan boleh tidaknya mendahulukan khabar laisa dari laisa. Fadhahab al-kufiyun wal-mubarrid wal-zajjaj wa ibn sarraj wa aktharul mutaakhirin wa minhumul musannif ilal mana' al-kufiyun dan juga al-mubarrid al-zajjaj ibn sarraj dan kebanyakan ahli nahu belakangan diantaranya al-musannif ibn malik berpendapat kepada tidak bolehnya untuk khabar laisa didahulukan dari laisa. Wadhahab Abu Ali al-Farisi wa ibn Barhan ilal jawaz sedangkan Abu Ali al-Farisi dan ibn Barhan berpendapat akan bolehnya. Fataqul, sehingga boleh kamu katakan, kalau antum ambil pendapat keduanya, qa'iman laisa zaidun. Waktu lifan naqlu an sibawai, diperselisihkan penukilan yang benar dari sibawai, apakah membolehkan atau tidak, gitu. Fanasaba qawmun ilaihi al-jawaz, satu kaum menisbahkan pembolehan kepada sibawai wa qawmun al-mana'. Maksudnya apa, wa qawmun al-mana'? Fanasaba al-qawmun ilahi al-mana'. Dibuang apanya di sini? Hah? Amilnya, fa'il, fi'ilnya. Kenapa? Ya, iktifa'an bima dzukir qoblah. Karena sudah mencukupi dengan apa yang disebutkan. Ya. Wa-qawmun al-mana'. Ya. Ini, karena sabah qawmun ilahi al-mana'. Walam yarid min nisanil Arab taqaddumu khobariha alaiha. Ini penting. Tidak datang pada lisan Arab. Didahulukannya khobar laisa dari laisa. Tidak ada gitu. Tadi siapa dari lisan Arab kalau ditelusuri dalam Al-Quran, Sunnah dan juga ucapan orang-orang Arab, tidak lukanya khabar dari laisa tidak ditemukan. Wa inna ma warada hanya saja yang ada min lisanihim yang datang dari lisan mereka adalah ma dhahiruhu taqaddumu ma'muli khabariha 'alaiha. Yang datang dari lisan Arab adalah apa yang secara dhahir ma'mul khobar didahulukan dari laisa. Bukan khobarnya. Apa yang secara dohirnya di situ apa? Ma'mulnya khobar. Ma'mul itu lebih luas daripada maf'ul. Ya. Bisa muta'aliqat, muta'aliqat. Yang ada adalah didahulukannya ma'mul khobar dari laisa. Khobarnya tetap diakhirkan. Itu yang ada. Di antara contohnya adalah seperti ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ala yawma ya'tihim laisa masrufan anhum. Ala yawma ya'tihim laisa masrufan anhum. Ya. Di sini mana ma'mulnya? Mana khabarnya dulu? Masrufan. Laisa isim mana? Ya, huwa domir saling kepada al-azab ya. Azab itu tidak bisa dipalingkan dari mereka. Yauma ya'tihim, di hari azab itu datang. Tuh. Di sini kan secara zahir di sini masrufan yauma ya'tihim adalah apa? Muta'alliq dengan masrufan. Ya kan, berarti dia ma'mulnya apa? Khabar. Ya. Jadi sebagian dari sidlah ini ma'mulnya boleh didahulukan dari laisa. Ya tentunya khabarnya juga boleh gitu. Kita lihat di sini penjelasannya. Wa bihadza istadalla man ajaza taqdima khabariha 'alaiha. Dengan semisal ayat ini istadalla ya, yang membolehkan untuk mendahulukan khabar dari laisa berdalil. Ya, dengan semisal ayat ini mereka yang membolehkan untuk khabar laisa didahulukan dari laisa berdalil. Wa taqriruhu ya, penetapannya adalah anna yauma ya'tihim adalah bahwasanya yauma ya'tihim adalah ma'mul khabar alladhi huwa yang mana khabarnya adalah masrufa. Wa qad taqaddama 'ala laisa dan ma'mulnya khabar yauma ya'tihim mendahului laisa. Qala mereka berkata wala yataqaddamu al-ma'mulu illa haythu yataqaddamu al-'amil. Yang namanya ma'mul tidak bisa mendahului iya kecuali di tempat yang memang di situ amilnya bisa mendahului gitu loh. Paham enggak? Yang namanya ma'mul tidak bisa mendahului kecuali di tempat yang memang amil itu bisa mendahului. Iya. Amil ma'mul tidak bisa didahulukan kecuali pada tempat di mana di situ amil bisa didahulukan. Tapi di sini ada tambahan penjelasan di sini. Kita baca ya. Waktunya cukup enggak ini? هذه القاعدة ليست مضطردة تمام الاضطراد. Ya, ada bantahannya berarti ini. Kaidah ini tidak, ya, tidaklah muttarid, bisa dikiaskan secara sempurna. Ya. Tidak muttarid gitu, tidak benar-benar muttarid. Kaidah apa tadi? Yaitu bahwasanya yang namanya ma'mul tidak bisa didahulukan kecuali di tempat di mana amil pun bisa didahulukan. Ini kan kaidah. Katanya kaidah ini tidak muttarid secara tam. Wa in kana al-ulama qad takhadhuha dalilan fi katsirin min al-mawadhi' wa ja'aluha ka syai' al-musallam bihi alladhi la yatatarraqu ilayhi an-naqd. Ya, meskipun para ulama sungguh telah menjadikan kaidah ini sebagai dalil pada banyak tempat, banyak pembahasan, dan mereka menjadikannya seperti sesuatu yang sudah diterima, yang tidak pernah didatangi oleh an-naqd, kritikan, seperti tidak kritikan gitu. Ini sudah kaidah gitu. Wa nahnu nadhkuru laka عده مواضع اجاز فيها تقديم المعمول ولم يجيز فيها تقديم العامل. Ayat ini ada bantahannya ya. Dan kami akan menyebutkan kepadamu beberapa tempat di mana para ulama membolehkan di tempat-tempat tersebut untuk ma'mulnya, untuk satu ma'mul umum ya, untuk satu ma'mul didahulukan dari amilnya. Padahal mereka tidak membolehkan untuk amil didahulukan. Ternyata di sana ada apa? Ada tempat-tempat di mana ma'mul boleh didahulukan, tapi apa? Amilnya tidak boleh. Nah, al-mawdi' al-awwal, sehingga bisa terbantahkannya istidlal dengan ayat tadi ya. Al-mawdi' al-awwal idza kana khabar al-mubtadi' fi'la. Ya, tempat yang pertama adalah apabila khabar mubtadanya berupa fi'il. Sudah lewat ini. Apabila khabar mubtadanya berupa apa? Fi'il. Lam yujiz al-basriyun taqdimahu ala al-mubtada. Maka orang-orang Basrah tidak boleh mendahulukan ya, khabar yang berupa fi'il ini di atas mubtada. Tidak boleh dikatakan qama zaidun dengan menjadikan qama sebagai apa? Khabar. Tidak boleh kan? Iya. Menurut orang-orang Basrah. Iya. Qama zaidun tidak boleh. Qama dira sebagai apa? Khabar muqaddam. Iya. Kenapa? Li'alla yaltabisa al-mubtada'u bil-fa'il. Agar jangan sampai terrancukan antara mubtada dengan fa'il. Kalau misalnya dibolehkan qoma sebagai khabar muqaddam, kemudian apa? Zaidun sebagai mubtada, rancu nanti dengan fa'il, fil-fa'il. Iya kan? Fala yaqulun, maka mereka, orang-orang Basrah tidak mengatakan dharaba zaidun atas dasar menjadikan dharaba. Ya, an ala an yakuna fi daraba bamir mustatir, dengan menjadikan ada daraba bamir mustatir, kemudian jumlah dari daraba bersama bamir yang mustatir khabar muqaddam, tidak boleh. Lakin ajazu taqdima ma'mul, tapi mereka membolehkan untuk didahulukannya ma'mul dari khabar ini ala mubtada'ihi, dari mubtadanya, fi nahwi, pada contoh amrun daraba zaidan, amrun daraba zaidan, amrun mubtada khabarnya daraba zaidan. Zaidan ma'mulnya daraba kan? Boleh enggak didahulukan Zaidan amrun daraba? Boleh. Tapi kalau daraba didahulukan enggak boleh. Ah. Paham ini? Jadi tidak mesti kaidah tadi tidak mutarid, meskipun memang banyak demikian. Cuma tidak mesti. Ada di sana tempat-tempat di mana boleh ma'mul didahulukan tapi amilnya tidak bisa. Ini seperti contohnya ketika khobarnya adalah fi'il. Ya, fi'il. Yang merupakan isi dhamir mustatir. Zaidun qoma. Ya, tidak boleh qoma Zaidun. Tapi ininya, muta'alliqatnya, ma'mulnya boleh. Fil masjidi qoma Zaidun, boleh enggak? Fil masjidi qoma Zaidun. Boleh kan? Fil masjid muta'alliq dengan apa? Qoma. Tapi qoma ini dahulu boleh enggak? Enggak boleh. Ya. Qoma Zaidun fil masjid misalkan. Dengan meniatkan qomanya sebagai khobar itu enggak boleh. Ya. Hai, itu tempat yang pertama. Kemudian al-mawdi'u tsani khabaru inna wa in, khabaru inna in lam yakun dharfan aw jaran wa majruran lam yujizu taqdimahu 'ala ismiha. Fala yaqulun inna jalisun Zaida. Biasanya inna jalisan jadi agak kaku bacanya. Inna jalisun Zaida. Wa ajazu taqdima ma'mulihi 'ala al-ismi fa taqulu inna 'indaka Zaidan jalis. Ya. Tempat yang kedua. Sesungguhnya khabar inna Kalau dia bentuknya bukan dorof, bukan pula jar majrur, maka mereka ahli nahu ataupun orang Arab tidak memperbolehkan untuk khobarnya didahulukan dari isimnya. Kalau bentuknya khobar bukan apa? Dorof dan jar majrur. Fala yaqulun, maka mereka tidak mengatakan inna jalisun zaidan, tidak. Tapi mereka membolehkan untuk didahulukannya ma'mulnya khobar dari isim dengan dikatakan inna indaka zaidan jalis. Indaka muta'alliq dengan apa? Jalis. Jalis kan isim fa'il, ma'lum bi mana fi'il. Aslinya kan inna zaidan jalisun indak. Didahulukan di sini apa? Muta'alliq, muta'alliqatnya jalis, muta'alliqahnya jalis yaitu indak dari apa? Dari isimnya. Inna indaka zaidan jalis boleh. Tapi kalau jalis jadi didahulukan boleh enggak? Inna jalisan zaidan, tidak boleh. Ah itu. Berarti apa? Istidlal dengan ayat tadi untuk membolehkan khabar didahulukan dari apa? Laisa itu tidak kuat. Ya. Karena kaidahnya tidak muttarid tamamal ittirad. Kemudian tempat yang ketiga, ada empat tempat sudah habis waktunya. Atau antum baca sendiri, atau nanti ditunda. Ya, pertemuan berikutnya aja ya. Masih dua sih. Kalau satu kita selesaikan. Ya, sebelum kita akhiri ada yang mau ditanyakan? Nomor 3. Warudda 200. Nomor 3 ya. Apa yang ditanyakan? Belum paham bagaimana? Ya, ringkasannya ya. Jadi asal dari perselisihan tentang boleh tidaknya ya khabar didahulukan dari ma' an-nafiyah itu bermula dari bermula dari perselisihan mereka tentang ma' an-nafiyah. Apakah ma' an-nafiyah itu wajib diletakkan di awal atau tidak gitu. Ya, bagi mereka yang berpendapat ma' an-nafiyah itu wajib diletakkan di awal, maka mereka tidak memperbolehkan untuk khabarnya didahulukan dari ma' karena ini menyelisihi haknya ma'. Ya. Adapun mereka yang tidak mempersyaratkan ma' untuk diletakkan di awal, ya membolehkan khabarnya didahulukan. Ya. Kemudian kalau Ibnu Kaisan dan An-Nahas menghususkan dibolehkannya khabar didahulukan dari ma' ketika ma'nya ini sebagai syarat beramalnya fi'il. Kenapa demikian? Karena ma' itu nafi. Sedangkan fi'il-fi'il tadi yang dia beramal dengan syarat masuknya ma' nafi juga maknanya. Nafi-nafi isbat. Ya. Plus-plus jadi min. Sehingga boleh khabar didahulukan ketika itu. Karena enggak ada penafian secara makna. Gitu. Adapun masalah pada selainnya, penafiannya tetap baqin. Maka tidak boleh. Gimana? Paham? Ya. Amrun daraba zaidan. Zaidan boleh. Apa? Ya Rabnya gitu. Gimana dikatakan gimana contohnya? Tadi kan apa? Amrun daraba zaidan. Boleh juga dikatakan apa? Zaidan. Zaidan amrun daraba boleh. Zaidan daraba amrun juga boleh. Kalau Zaidan amrun daraba mudhari khabar. Ya. Tadi kenapa? Zaidan ya. Daraba dulu apa amrun dulu? Zaidan daraba amrun. Apa amrun? Amrun daraba Zaidan ini kan fil apa mudhari khabar ya kan? Amrun mubtada kemudian jumlah daraba Zaidan ini apa? Khabar. Kemudian yang berikutnya kalau dibalik bagaimana? Zaidan amrun daraba berarti mubtada khabar juga ya. Mubtada khabar. Berarti amrunya mubtada ataupun Zaidan maful muqaddam ya kan? Dari daraba kemudian jumlah daraba pada mahalnya rafa berarti khabar. Mubtada khabar juga. Mubtada khabar. Jadi kalau tadi Zaidan daraba amrun ini bukan mubtada khabar ya. Gimana? Masih bingung? Tadi contoh di sini mana? Yang dicontohkan di sini. Al-mawdi'ul awal. Iya. Zaidan amrun daraba itu ya? فيقولون أجاز تقديم معمول هذا الخبر عن بذاته في نحو عمرو ضرب زيدا فيقولون زيدا عمرو ضرب أي ربنا زيدا مفعول بمقدم لضرب قبلين عمرو مبتدا مرفوع ضرب في الماض وفعل ضمير مستتر فيه جواز نقدره هو سلسل والجملة الفعلية في محل رفع خبر كده يونا معنى به معنى به جمعنا ومنع ده ومنع سبق خبر ليس صوفي ملارang larangan mendahulukan larangan didahulukannya khobar dari laisa itu dipilih pendapat yang melarang gitu enak mungkin ya pendapat yang melarang khobar mendahului laisa itu dipilih adalah pendapat yang dipilih ya paham ini ya pendapat yang melarang untuk pendapat yang melarang untuk khobar didahulukan dari laisa ini pendapat yang dipilih sudah itu jelas tadi Falda gimana mana kadzaka sabu khabarin man nafiyah ya mendahulukan khabar ya ini i'rabnya makan maf'ul bih perhatikan maf'ul bih ma itu dari sabuk mendahulukan khabar dari ma'an nafiyah demikian pula yakni dilarang gitu demikian pula boleh juga demikian pula dilarang mendahulukan khabar dari ma'an nafiyah boleh ya terus fajibiha. Oh, itu ya. Oleh karenanya datangkanlah ma'an nafiyah dalam keadaan matluah diikuti oleh khobar. Berarti apa dulu? Ma' dulu kemudian khobar. Boleh. La taliyah bukan dia datang setelah khobar. Iya. Ya. Paham? Ya. Subhanallah wa bihamdika. Shalla ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.